tata cara beragama para sahabat ini ada namanya as-salafiyah, yaitu beragama mencontoh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Ada namanya pula al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Termasuk pembicaraan tentang manhaj adalah membicarakan tentang kelompok yang selamat. Maksudnya selamat dari neraka. Siapa mereka? Mengapa kita sangat ingin membicarakan tentang manhaj ini? Karena berkaitan dengan kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat dari neraka, sifat-sifatnya apa saja. Kemudian pada bab ini juga penulis ingin mengajarkan kepada kita tentang nama lain dari manhaj salaf, yaitu al-ta'ifah al-mansurah, kelompok atau golongan yang diberikan kemenangan, yang senantiasa diberikan kemenangan di dalam menghadapi musuh, kemenangan di dunia dan di akhirat. Nah, itu inti dari bab yang ketujuh ini. Nah, pada poin pertama, penulis menyebutkan tentang poin A, yaitu apa itu firqah najiyah dan apa itu ta'ifah mansurah. Siapakah orang-orang yang selamat dari api neraka dan siapakah golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada poin A penulis menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ini A, firqah najiyah, dan ta'ifah mansurah. Ya. Pada poin A ini, penulis ingin mengenalkan kepada kita siapa itu kelompok yang selamat. Selamat dari apa tadi? Dari api neraka. Kemudian, siapa itu ta'ifah mansurah? Yaitu golongan yang mendapatkan kemenangan. Poin pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu adalah hadis-hadis. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang firqah najiyah dan ta'ifah mansurah. Hadis-hadis. Jadi ketika kita berbicara ada golongan yang selamat dari api neraka, ada kelompok yang senantiasa diberikan kemenangan, maka ini bukan hanya sekedar pembicaraan kita saja, tetapi itu memang berasal dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah menyebutkan hadis-hadis, maka ini hadis-hadis ada tiga jenisnya. Yang pertama, hadis-hadis tentang perpecahan umat. Yang kedua, hadis-hadis tentang firqah najiyah. Kenapa larinya kepada perpecahan umat? Karena di dalam hadis perpecahan umat itulah nanti dibicarakan tentang siapa yang selamat, siapa yang diberikan kemenangan. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis tentang ta'ifah mansurah, golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dan itu sudah kita bicarakan. Ya, Itu sudah kita bicarakan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang perpecahan umat yang disebutkan oleh penulis bahwa umat Nasrani terpecah menjadi sekian, umat Yahudi terpecah menjadi sekian, umat Islam terpecah menjadi 73. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Satu ini bukan kita yang klaim, bukan. Ya. Satu ini bukan kita sekarang mengaku dirinya yang satu ini, tidak. Kita mempelajari. Mempelajari siapa yang satu ini yang selamat masuk ke dalam surga. Nah, kita ingin meniti jalan ini. Kita ingin meniti jalan ini. Itu hadis-hadis yang berkenaan dengan perpecahan umat. Intinya itu, bahwa umat Islam nanti akan terpecah belah menjadi 73. Dan itu kabar. Kabar yang harus kita percayai. Yang harus kita percayai. Dan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti kita sekarang ketika membicarakan ini ingin umat Islam berpecah. Enggak. Bukan. Tetapi itu kabar yang sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasti terjadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis menyebutkan hadis-hadis tentang firqah najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka kelompok yang selamat ini? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang selamat ini mereka lah orang-orang yang membela kebenaran. Ini, kelompok yang selamat. Mereka lah orang-orang yang membela kebenaran. Hadis-hadis yang begitu banyak yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwasanya kelompok yang selamat ini adalah yang membela kebenaran. Itu poin kedua yang disebutkan oleh penulis. Poin ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Poin kedua, hadis-hadis yang berkaitan dengan firqah najiyah dan taifah mansurah di sini. Di sini disebutkan, yaitu yang membela kebenaran. Nah, yang ketiga, apakah perbedaan antara firqah najiyah dengan taifah mansurah? Apakah perbedaannya? Antara firqah najiyah dengan taifah mansurah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mereka ini semuanya adalah sama. Sama, akan tetapi di sana ada sifat-sifat secara tersendiri, ya. Nah, kita pembicaraannya sampai di sini. Ya. Kita pembicaraannya sampai di sini. Apakah perbedaan antara firqah najiyah dan taifah mansurah? Ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sekarang. Sifat-sifat, perhatikan ya, sifat-sifat yang menunjukkan taifah mansurah dan firqah najiyah. Sifat-sifatnya apa saja? Ya, sehingga ada di dalam benak kita sifat-sifat mereka ini. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini sifat pertama dari Taifah Mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan dan kelompok yang selamat mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dalam hadis disebutkan, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Kelompok yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini ciri yang paling jelas. Siapa yang ingin selamat dari api neraka dan siapa yang ingin mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, ini. Yang kedua, yaitu mereka senantiasa dalam kesatuan kaum muslimin. Tidak memecah belah kaum muslimin. Senantiasa dalam kesatuan kaum muslimin. Tidak memecah belah. Dalam hadis disebutkan, wahiyal jamaah. Merekalah orang-orang yang bersatu. Makanya disebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Karena bersatu dengan kaum muslimin, tidak sendirian, tidak mengelompok sendirian, tidak menyempal sendirian. Ya, bersatu dengan kaum muslimin. Apalagi dalam perihal ibadat-ibadat yang disyariatkan semestinya bersatu. Ini salah satu sifat dari firqah najiyah, kelompok yang selamat, dan taifah mansurah, yaitu golongan yang diberikan kemenangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu diingat juga adalah sifat mereka yang ketiga, yaitu kelompok yang besar. Kelompok yang besar, yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kelompok yang besar ini, meskipun dia tidak banyak, tetapi asalkan dia di atas kebenaran, maka sudah disebut sebagai kelompok yang besar. Nah, itu ingat. Asalkan mereka di atas kebenaran, meskipun pengikutnya tidak banyak, maka tetap disebut sebagai kelompok yang besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Keempat. Sifat dari firqah najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka, ataupun taifah mansurah, golongan yang diberikan kemenangan, adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul. Orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sangat tercela siapa saja yang menghina ahli hadis. Orang yang menghina hadis dan pengikut hadis itu berarti bukan orang yang mengikuti ajaran salafiyah. Bukan orang yang mengikuti bukan ciri-ciri orang-orang yang selamat dari api neraka. Bukan ciri-ciri golongan yang mendapatkan kemenangan. Makanya nanti kita akan baca perkataan-perkataan penulis yang menunjukkan bahwasanya akidah salaf, yaitu memuliakan hadis dan memuliakan ahli hadis. Akidah salaf memuliakan hadis dan memuliakan ahli hadis. Yang sering menolak hadis, yang sering meremehkan ahli hadis, inilah orang-orang yang tidak selamat dari api neraka. Inilah orang-orang yang tidak diberikan kemenangan di dunia dan di akhiratnya. Dan mereka tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Mereka tidak bermanhaj salaf. Orang-orang yang sering mengikuti, mencela hadis dan pengikut hadis. Pada pertemuan sebelumnya, sudah sampai sini kita. Ya, sudah sampai sini. Baik, kita baca di halaman 70. Saya baca bahasa Indonesianya langsung. Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Wafat pada tahun 258. Hijriah, beliau berkata, tidak ada seorang pun dari ahli bid'ah di dunia ini kecuali dia pasti membenci ahli hadis. Ya, contoh orang itu ahli bid'ah, dia pasti membenci ahli hadis. Tidak ada seorang pun di dunia ini ahli bid'ah kecuali membenci ahli hadis. Kenapa demikian? Idza btada'a ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbihi. Jika apabila seseorang mengada-adakan bid'ah, niscaya akan hilang darinya rasa manisnya hadis. Hadis Rasul sudah tidak berasa lagi baginya karena dia dipenuhi dengan perbuatan bid'ah. Nah, ketika saya menyebutkan perkataan-perkataan ini, antum jangan bingung ya. Jadi pembicaraan kita dari tadi seperti itu. Ya, poin ketiga yang kita bicarakan yaitu sifat-sifat firqah najiyah dan ta'ifah mansurah. Tadi sudah saya sebutkan ada empat. Ya, yang terakhir ya ini, yaitu yang bicarakan bahwa orang-orang yang selamat dari api neraka, golongan yang mendapatkan kemenangan, mereka yang memuliakan hadis dan ahlu hadis. Makanya kita baca perkataan ini. Karena nanti bingung, ini Ustaz kemana ya larinya? Kenapa membicarakan membenci ahli hadis? Nah, itu dia. Ya. Baik. Kemudian perkataan yang lain lagi. Itu tadi sebutkan di dalam perkataan dalam kitab Syarf Ashabil Hadis yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemuliaan para ahli hadis. Baik. Kemudian dikatakan oleh Abu Nasr bin Salam Al-Faqih. Wafat pada tahun 305 Hijriah. Lihat ini disebutkan wafatnya ini berarti ini bukan perkataan ulama kontemporer. Tetapi ulama semenjak dahulu mereka membicarakan seperti ini. Ini ulama abad ke-4 Hijriah. Yang tadi ulama abad ke-3 Hijriah. Beliau mengatakan, tidak ada yang lebih berat dan lebih dibenci oleh orang-orang yang menyimpang daripada mendengar dan meriwayatkan hadis-hadis dengan sanadnya. Orang yang menyimpang dari Ta'ifah Mansurah, kemudian dari Firqah Najiyah, mereka itu sangat benci ketika diperdengarkan hadis, terutama yang dibacakan dengan sanadnya. Sanadnya itu apa? Riwayat mata rantai perawinya. Misalkan qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata an Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Orang-orang yang ahli bid'ah benci disebutkan hadis Rasul dengan sanad-sanadnya. Kenapa? Karena tidak mendukung bid'ahnya. Tidak mendukung bid'ahnya. Sedangkan orang-orang firqah najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka, kelompok yang mendapatkan kemenangan, mereka sangat perhatian dengan hadis dan ahli hadisnya. Memuliakan hadis, memuliakan ahli hadisnya. Demikian. Kemudian kita lanjutkan, an Abi Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi faqal. Dari Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi. Beliau berkata, dahulu saya dan Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi pernah berada di tempat Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah. Kunyahnya Imam Ahmad Abu Abdullah. Dan kebanyakan kunyah para imam Abu Abdullah. Karena mengamalkan hadis Rasul, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah, Imam Syafi'i, Abu Abdullah. Kemudian Imam Ahmad, Abu Abdullah. Imam Bukhari, Abu Abdullah. Taib. Maka, wahai Abu Abdullah, mereka menceritakan kepada Abu Qatilah di Mekah tentang ahli hadis. Lalu Abu Qatilah berkata, mereka adalah orang-orang yang buruk, yang jelek. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bangkit, berdiri sambil menyingsingkan pakaiannya. Beliau berkata, zindiq, zindiq, zindiq. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Maksudnya begini, kami, kata Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, pernah duduk menemui Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian kami bertanya tentang seorang yang bernama Abu Qatilah. Bernama Abu Qatilah. Abu Qatilah ini di Mekah, dia disebutkan kepadanya tentang ahli hadis. Maka Abu Qatilah mengatakan, qaum su, ahli hadis orang-orang buruk, orang-orang jelek. Maka Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sangat murka, kemudian beliau mengatakan, itu orang zindiq. Itu orang adalah orang zindiq, itu orang adalah orang zindiq. Apa maksudnya zindiq? Zindiq artinya munafik, i'tiqadi, munafik keyakinan. Lisannya Islam, hatinya kufur. Nah, ini sifat dari orang yang selamat dari api neraka, dan sifat orang yang mendapatkan kemenangan sangat memuliakan hadis dan ahli hadis. Karena dengan hadislah kita tahu akhirnya mana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering di zaman sekarang ini ya, kaum tekstualis, disebut kaum tekstualis. Orang yang berpegang teguh kepada hadis disebut kaum tekstualis. Tidak modern, terkebelakang, tidak ilmiah. Ya. Sering disebut seperti itu. Ini sama dengan perkataan-perkataan seperti ini. Hati-hati para ikhwah. Kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal marah dan masuk ke dalam rumahnya setelah mengatakan itu. Baik. Kita lanjutkan. Al-Hakim, Imam Al-Hakim yang mempunyai kitab Al-Mustadrak. Mustadrak itu artinya adalah kitab yang mengoreksi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Seakan-akan Imam Hakim ingin berkata kepada kita, masih banyak hadis-hadis sahih yang belum disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya disebutnya kitab Al-Mustadrak. Tetapi Imam Hakim ada kebenarannya, ada kekeliruannya dalam kitab Mustadraknya. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai syarat kuat, tidak sembarang hadis beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, harus diverifikasi sedemikian rupa. Sedangkan syaratnya Imam Hakim kurang kuat, tidak sekuat syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi bagaimanapun kitab Mustadrak adalah Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim adalah salah satu kitab rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Imam Hakim berkata dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, Ma'rifah Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu hadis. Beliau berkata, demikianlah yang telah kami mengerti, baik selama dalam perjalanan kami maupun ketika berada di dalam negeri-negeri kami, tentang setiap orang yang memiliki sesuatu penyimpangan dan kebid'ahan, ia pasti tidak memandang ta'ifah mansurah kecuali dengan pandangan hina. Pasti menamainya dengan hasyawiyah, orang pulgar tekstual. Yang saya katakan tadi. Ya, di mana aja beliau mengatakan, seakan-akan perkataan itu beliau ini begini, saya kemana saja, ke daerah-daerah, ke kota-kota mana saja saya datangi, sifat paling dominan dari kelompok ahli bid'ah adalah orang-orang yang senantiasa menjelek-jelekkan pengikut hadis, memberikan gelar-gelarnya kaum tekstualis, kaum ini, terlalu bersandar dengan hadis, tidak menggunakan akal, tidak ilmiah, ya. Padahal ilmiah yang paling tinggi adalah Al-Quran dan hadis. Sebagian orang menganggap ilmiah itu adalah ketika bisa mengotak-ngatik Al-Quran dan hadis, tidak hanya bersandar kepada tekstual hadis. Sebagian orang mengira bahwa seperti kaum liberalis dari mulai pencetusnya sampai kroco-kroconya di zaman sekarang ini, ya, itu orang-orang yang sukanya seperti misalkan Islam harus inklusif bukan eksklusif, Islam harus sekuler, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang mutar-mutar agama dengan otaknya, tidak berdasar kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini biasanya mereka kemana belajar Islamnya? Ke barat. Dan itu kan secara akademis tidak cocok. Belajar agama Islam bersama orang-orang orientalis. Orang-orang yang belajar Islam untuk menghancurkan agama Islam. Itu kan secara akademis tidak pas. Semestinya kalau kita ingin belajar sebuah ilmu, maka kita pergi ke pusatnya. Ke pusat ilmu. Ingin belajar agama Islam, maka belajar di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti misalkan dua kota suci, kemudian Mesir, kemudian Syam. Belajar di sana. Ini belajar sama orang-orang kafir. Pulang-pulang akhirnya membenci hadis. Ataupun kata-katanya mungkin tidak membenci hadis, tetapi Islam penyegaran. Penyegaran Islam. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hakim mengatakan, tidaklah aku pergi kemana-mana kecuali salah satu ciri dominan pengikut ahli bid'ah adalah membenci hadis. Membenci orang-orang yang bersandar kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan namanya hasyawiyah, hasyawi. Orang-orang yang vulgar tekstual, benar-benar berpegang kepada teks hadis. Ya sudah. Ya. Taib, yang selanjutnya, Abu Hatim Ar-Razi berkata, tanda ahli bid'ah adalah mencela ahlul hasar, ahlus sunnah. Tanda orang-orang zindiq adalah penamaan mereka terhadap ahlul hasar sebagai hasyawiyah. Dengan penamaan itu mereka berkehendak untuk mementahkan asar, yaitu sunnah. Tanda qadariyah adalah penamaan mereka terhadap ahlus sunnah sebagai musyabbihah, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tanda Rafidhah Syiah adalah penamaan mereka ahli hasar sebagai Nabithah atau Nasibah, orang yang melakukan permusuhan kepada ahli Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Intinya begini, kelompok-kelompok yang menyimpang selalu mempunyai gelar buruk untuk ahlu sunnah. Mereka selalu memberikan gelar-gelar buruk. Contohnya seperti tadi, mereka menamai ahlul asar. Ahlul asar itu adalah sama dengan ahlul hadis, ahli hadis. Ya, hadis itu apa sih? Hadis ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam khalqiyah khuluqiyah. Qaulin atau fi'lin atau taqririn. Sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat fisik atau sifat akhlak ataupun ucapan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau, itulah hadis. Nah, ahlul asar juga seperti itu. Itu namanya asar, itu nama lain dari hadis. Asar nama lain dari apa? Dari hadis. Mereka menamai ahlul asar dengan hasyawiyah. Hasyawiyah sekali lagi orang-orang yang vulgar tekstual. Benar-benar hanya bersandar kepada teks saja. Bersandar kepada teks saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga orang-orang qadariyah. Qadariyah itu adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan terhadap manusia. Jadi mereka meniadakan kekuasaan Allah. Qadariyah. Saya mengangkat pena ini kuasa saya. Tidak ada andil kekuasaan Allah sama sekali. Ini orang-orang Qadariyah. Orang-orang kelompok Qadariyah menamai ahlu sunnah dengan musyabbihah. Musyabbihah itu artinya penyerupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi kalau seandainya ahlu sunnah dinamai dengan musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu musyabbihah namanya. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena kita ahlu sunnah mengatakan, kekuatanmu ketika mengangkat pena ini, itu memang kekuatanmu, tapi kekuatanmu di bawah kekuatan Allah. Nah, kata mereka, kata orang-orang Qadariyah, tuh lihat, mereka musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu maksud mereka. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu maksud mereka. Mereka menamai, bahkan di zaman sekarang. Di zaman sekarang, orang-orang ahlu sunnah disebut sebagai mujassimah. Antum mungkin sering dengar yang biasa di sosial media. Mujassimah. Mujassimah itu apa? Orang-orang yang mensifati Allah dengan badan. Allah ada badannya. Allah ada wajah, ada tangan, ada kaki, ada ini, ada ini. Berarti Allah itu seperti makhluk dong, kata mereka. Maka kalau Anda ikut pemahaman itu, Anda mujassimah. Sedangkan yang berbicara tentang Allah mempunyai wajah, kedua tangan, telapak kaki, itu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersandar kepada teks hadis dan ayat. Kita bersandar kepada teks hadis dan ayat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya ini. Kemudian di sini disebutkan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kenapa disebut Rafidhah? Rafidhah itu artinya menolak. Mereka lah yang menolak tentang Zainal Abidin, salah seorang Ahlul Bait. Zainal Abidin ini ketika ditanya, apa pendapat engkau tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? Maka Zainal Abidin mengatakan, Abu Bakar dan Umar dua khalifah kaum muslimin. Dua khalifah kaum muslimin. Kedudukan mereka di dalam Islam seperti kedudukan mereka di dalam khilafah. Maka orang-orang Syiah, mereka tidak mendapati jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dari Zainal Abidin. Akhirnya mereka menolak pendapat Zainal Abidin. Mulai saat itulah mereka disebut dengan kaum Rafidhah, kaum yang menolak. Para penolak. Penolak pendapatnya Zainal Abidin. Yang Zainal Abidin Ahlul Bait. Yang mereka itu, yang mana Zainal Abidin pendapatnya Abu Bakar adalah memang pantas untuk menjadi khalifah yang pertama. Kemudian Ali bin Umar bin Khattab khalifah yang kedua, Utsman khalifah yang ketiga, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in khalifah yang keempat. Nah, itu dia. Itu kenapa kaum Syiah dinamakan Rafidhah. Ya, Rafidhah. Orang-orang Rafidhah menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan apa? Nasibah. Nasibah. Nasibah yaitu artinya orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Makanya sering kalau seandainya ahlu hadis, ahlu sunnah sering disebut-sebut sebagai kada ketujuh tu lawan zuriat rasul, menghinakan zuriat rasul tu. Nah, ini tidak benar sebenarnya. Bahkan yang ada kita malah sangat mengagungkan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, zuriat rasul mempunyai hak terhadap kita. Yang pertama, mereka sebagai seorang muslim yang wajib dan harus dihormati. Yang kedua, lebih lagi, mereka sebagai seorang ahlul bait yang wajib untuk dihormati. Yang ketiga, kalau mereka sahabat, maka mereka pun kita hormati karena sahabatnya. Tiga. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini tujuan, tuduhan kepada orang-orang Rafidhah kepada ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah adalah nasibi. Nasibah, kelompok yang membenci Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Kita ini dituduh membenci Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang ahlu baitku, ahlu baitku. Kita baca. Abu Uthman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf halaman 105-107 berkata, semua ini adalah fanatisme golongan. Dan tidak ada nama yang melekat pada ahlu sunnah kecuali satu nama saja, yaitu ahlu hadis. Artinya gini, kelompok-kelompok yang menyimpang itu semuanya menamai dirinya dengan golongannya masing-masing. Golongannya masing-masing. Sedangkan ahlu sunnah tidak ada nama mereka kecuali nama-nama yang syar'i. Nama-nama yang boleh. Seperti ahlu sunnah memang disebutkan dalam hadis. Kemudian seperti ahlul hadis memang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi semua kelompok-kelompok, ya, mereka membanggakan nama-nama kelompoknya masing-masing. Padahal nama-namanya itu tidak syar'i. Sampai zaman sekarang. Yang berkelompok-kelompok membanggakan namanya kelompok masing-masing. Padahal nama-nama tersebut tidak syar'i. Belum ada hadisnya, belum ada dalilnya. Kecuali ahlu sunnah, mereka hanya satu nama saja, yaitu ahlu hadis. Kemudian beliau berkata, aku melihat bagaimana cara ahlu bid'ah ketika membuat gelar-gelar yang mereka berikan kepada ahlu sunnah. Maksudnya, tuduhan-tuduhan. Ya. Gelar-gelar buruk kepada ahlu sunnah. Akan tetapi dengan karunia dan anugerah Allah, tidak satu pun di antara gelar-gelar itu yang bisa dilekatkan kepada ahlu sunnah. Mereka menempuh cara sebagaimana cara ditempuh kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum musyrikin. Sesungguhnya kaum musyrikin telah memberikan gelar-gelar kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar. Seperti Abu Lahab memberikan gelar kepada Rasulullah SAW, innahu sabi', dia tukang sihir. Majnun, orang gila. Sahir, tukang sihir. Ya. Matbub, orang yang kena sihir. Jadi, tukang sihir plus juga orang kena sihir. Dua-duanya kena. Itu gelaran orang-orang musyrik kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai tukang sihir. Sebagian ada yang menggalinya sebagai dukun. Sebagian lain ada yang menggalinya sebagai penyair, syair. Syairun majnun dalam ayat. Yaitu seorang penyair. Artinya Al-Quran yang dibacakan itu hanya sebatas penyair. Bukan nabi, bukan wahyu. Penyair itu, kata mereka. Dan penyairnya penyair gila lagi, kata mereka. Na'udzubillah. Ya. Anda dapati di zaman sekarang juga begitu. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah sering dituduh macam-macam. Wahabi. Wahabi salafi. Kemudian wahabrot. Wahabos. Macam-macam. Ya. Itu sudah kebiasaan dari mulai dulu. Menyematkan gelar-gelar buruk kepada pengikut hadis, pengikut sunnah. Jadi biarkan saja. Karena memang sudah seperti itu dari mulai dulunya. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat jauh dan berlepas diri dari semua gelar-gelar itu. Beliau tidak lain hanyalah seorang Rasul dan Nabi yang terpilih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Unzur kaifa darabu lakal amsal fadhallu fala yastati'una sabila." Perhatikanlah bagaimana mereka membuat permisalan-permisalan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Gelar-gelar itu berlalu saja begitu. Tidak pernah abadi untuk yang diberikan, disematkan gelar padanya. Yang terkenal dari Rasulullah, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. The Messenger. Orang-orang Benua menyebutnya The Messenger. Ya, terkenalnya itu. Tidak ada yang terkenal dengan tukang sihir, tukang santet, dukun, kemudian orang gila, penyair. Tidak disebutkan itu. Makanya, jangan sampai kita pun menyebarkan gelar-gelar itu. Ya, jangan bangga dengan gelar-gelar itu. Biar aja saya Wahabi. Enggak. Kita Ahlus Sunnah. Itu nama syar'i. Ya, ahlul hadis nama syar'i. Ahlul athar. Nama memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Demikian pula lah yang dilakukan ahlu bid'ah. Semoga Allah menghinakan mereka. Mereka memberikan celaan kepada para penyebar hadis-hadis Nabi. Para pembawa athar-athar beliau. Para periwayat hadis-hadis beliau. Orang-orang yang meneladani serta mengikuti sunnah beliau. Orang-orang yang dikenal dengan ashabul hadis. Ashab itu artinya pengikut hadis. Para pengikut hadis. Dari kata-kata sahibul hadis. Sahib artinya kawan. Kawan hadis. Jamaknya jadi ashabul hadis. Ya, para pengikut hadis. Maka sebagian ahli bid'ah menggelari mereka dengan hasyawiyah. Sebagian lain menggelari mereka dengan musyabbihah. Seperti orang apa tadi? Musyabbihah. Gelar dari siapa? Dari qadariyah. Kenapa Qadariyah menamai ahlul hadis dengan musyabbiha? Karena dituduh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena kita ahlu sunnah mengatakan bahwa kekuatan manusia, saya sekarang berbicara dengan kekuatan saya. Tapi kekuatan saya ini di bawah kontrol siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, itu kata mereka. Itu namanya musyabbihah. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Nah, itu golongan menamai ahlus sunnah seperti itu. Sebagian lain lagi menggelari nabitah. Nabitah artinya adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Sebagian lain nasibah. Dan sebagian yang lain dengan jabriyah. Kita ini disebut dengan jabriyah. Ya. Kelompok ahlus sunnah menurut orang-orang Qadariyah, Jabriyah. Kenapa? Karena mereka beranggapan Allah itu berkuasa atas makhluknya. Jabriyah kan pendapatnya, siapa yang meyakini bahwa manusia itu bagaikan robot digerakkan oleh Allah. Bagaikan daun yang diterpa oleh angin terbolak-balik. Bagaikan bulu ayam yang berterbangan kesana kemari sesuai dengan anginnya. Ini Jabriyah. Orang-orang Qadariyah menuju ahlu sunnah seperti itu. Ya. Kemudian, sedangkan ashabul hadis terjaga. Ashabul hadis, dia yang dituduh tidak terkena apa-apa. Dan sematan gelar itu tidak akan abadi, pasti hilang. Pasti hilang. Ya. Berlepas diri, bersih dari dan suci dari celaan-celaan itu. Mereka tidak lain adalah pengikut sunnah yang cemerlang, pengikut sejarah perjalanan Nabi yang diridhai, pengikut jalan-jalan lurus, pengikut hujah-hujah yang agung lagi kokoh. Hujah-hujah artinya sandaran hukum yang agung berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Itu hujah namanya. Itulah salah satu sifat tadi, sifat ahlus sunnah, ashabul hadis. Dan pengikut hujah-hujah yang agung lagi kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti kitabnya, wahyunya, dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, di mana di dalamnya beliau memerintahkan agar umatnya beramar ma'ruf, berbuat ma'ruf, baik berkata maupun beramal, mencegah mereka dari perbuatan mungkar, baik dalam berkata maupun beramal. Ya. Ahlul hadis terkenal dengan perkataan yang lembut, perbuatan yang santun. Ya, tidak suka mencela. Ahlu hadis terkenal dengan itu. Makanya para ulama diantaranya Syekhul Islam mengatakan, arhamunna ahlu sunnah arhamun nasi bil khalq wa a'lamuhum bil khalq. Ahlu sunnah orang yang paling pengasih terhadap manusia dan paling faham, paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ahlu sunnah. Makanya dalam ahlu sunnah kita tidak mencela orang. Tidak menuduh orang sembarangan, kafir, kofar, kafir gitu. Ya. Bid'ah, ente ahli bid'ah. Enggak, kita menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum. Adapun pelakunya, maka kita harus rangkul dengan kasih sayang. Agar mereka kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwah. Tidak seperti orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah, yang tidak bermanhaj salaf, mereka sering mencela fisik, sering tidak kasih sayang terhadap pelaku maksiat, memberikan gelar-gelar buruk kepada ahlu sunnah, dan semisalnya. Dan para ikhwah, saya pesan, orang itu bagaimanapun kebenaran yang kita sampaikan, tapi dengan celaan, susah diterima. Sebesar apapun kebenaran yang kita sampaikan, sebenar apapun yang kebenaran yang kita sampaikan, kalau dengan celaan, kata-kata kasar, susah diterima. Kebenaran itu susah diterima, ditambah dengan yang menyampaikannya tidak santun, lebih susah lagi diterima. Makanya ada perkataan dari Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Maka jangan tambah keberatannya dengan akhlakmu yang buruk. Nah, ini menjadi modal bagi kita ketika kita bermasyarakat. Ingin menularkan sunnah kepada kaum muslimin. Berakhlak yang baik. Santun, senyum. Tidak suka mencaci, mencela. Berakhlak yang baik. Ya. Lihat ayat Al-Quran. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Kalau seandainya kamu kasar, keras hatimu. Lan fadhu min hawlik. Maka orang-orang akan lari dari sekitarmu. Tidak akan menerima dakwahnya. Sebenar apapun kita, apa yang kita sampaikan tersebut. Maka ashabul hadis, ahlu sunnah, ahlul athar, itu sangat jauh dari memberikan sematan gelar kepada seseorang dengan gelar-gelar buruk. Allah telah menolong mereka untuk berpegang teguh kepada sirah sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengambil petunjuk dengan senantiasa berkomitmen terhadap sunnahnya. Kalau sunnah jauh seperti perkataan-perkataan buruk, ya. Jauh dari itu. Laisal mu'minu bitta'an wal la'an wal fahishal badi. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Ya. Binatang-binatang disebutkan, menghina fisik, ya. Beruang berbaju kuning, misalkan begitu, mencela orang-orang dengan binatang dan semisalnya. Ini tidak seperti itu. Ahlus sunnah lisannya terjaga, sikapnya santun. Ya. Saya berkata, sebagaimana halnya umat-umat lain berkerumun mengoroyok umat Islam, demikian juga firqah-firqah ahli bidah bersatu mengerubut para salaf ahlu hadis. Nah, kita tahu di awal hadis, di awal kitab ini ada hadis berbunyi yushiku an tada'al umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Islam itu hampir saja dikerumuni oleh umat-umat lain selain Islam untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana orang kalau lagi makan satu nampan itu makan bersama, wah itu dikerumuni gitu. Ya, dikerumuni 5 orang, 10 orang gitu. Makan bersama. Nah, itu agama Islam. Kelompok Islam Ahlus Sunnah pun seperti itu. Di antara kelompok bid'ah, pengikut-pengikut ahlu bid'ah senantiasa mencaci, mencela ajaran salaf, ajaran Ahlus Sunnah, ajaran Ahlul Hadis. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu sama. Sebab salaf ahlu hadis ini tinggi kedudukannya di kalangan firqah-firqah sesat itu. Sebagaimana umat Islam tinggi kedudukannya di kalangan umat-umat lainnya. Ahlu hadis kelompok yang paling selamat, paling mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana agama Islam agama yang paling diridhai oleh Allah, paling selamat, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama. Ya. Dengan celaan-celaannya itu mereka berkeinginan untuk mencela, menjatuhkan para saksi kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Mereka mencela pengikut hadis, mencela para sahabat. Lihat orang Syiah Rafidhah, mereka mencela Abu Bakar, Abu Hurairah, karena mereka tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang-orang Syiah Rafidhah tidak suka kepada Abu Hurairah karena hadis-hadis Abu Hurairah tidak sesuai dengan hawa nafsu orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka celaklah itu. Tujuannya agar kalau tercela Abu Hurairahnya, maka hadis yang dibawanya pun tercela. Itu tujuannya. Maka tidak sedikit mereka mencela para saksi kita terhadap Al-Quran dan hadis. Para saksi itu maksudnya apa? Siapa mereka? Hah? Para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para sahabat terutama. Yang menyaksikan Al-Quran turun, yang tahu sebab Al-Quran, mereka sering mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya salah satu kajian manhaj adalah kedudukan para sahabat. Itu berarti kajian manhaj. Itu berarti ustadznya ingin membantah orang-orang pengikut hawa nafsu, orang-orang ahli bid'ah yang mereka membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena kalau para sahabatnya jatuh kedudukannya, berarti apa? Hadis yang beliau-beliau bawa akan jatuh juga. Itu yang diinginkan oleh mereka. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Sebagaimana telah dilakukan oleh pendahulu mereka sebelumnya, yaitu kaum Rafidhah, Khawarij dan Qadariyah terhadap para pendahulu kita, yaitu para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dari Ahmad bin Sulaiman Ats-Tsauri, beliau berkata, aku telah mendengar Abu Zu'ah berkata, jika kamu melihat seseorang melecehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu zindiq. Maka mungkin boleh ditambahkan poin ke-6, sifat ta'ifah mansurah, golongan yang selamat, firqah najiyah, golongan yang mendapatkan kemenangan, firqah najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka adalah yang mengagungkan kedudukan para sahabat. Itu yang keberapa itu? Hah? Yang kelima, ya. Mengagungkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini sifat-sifat ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, atau firqah najiyah, kelompok yang selamat. Lihat. Aku telah mendengar Abu Zur'ah berkata, jika kamu melihat seorang melecehkan sahabat Rasulullah, maka ketahuilah dia itu zindiq. Itu sudah, sepertinya sudah masyhur di kalangan para salafus saleh. Siapa yang mencela hadis zindiq? Yang mencela pembawa hadisnya pun zindiq. Ya, mencela Abu Hurairah, mencela Anas, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Itu dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan kita adalah benar. Al-Qur'an adalah benar. Sedangkan orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah ini kepada kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Tetapi mereka tidak lain hanyalah berkeinginan untuk mencela, menjatuhkan para saksi kita supaya dapat membatalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau pembawa Al-Qur'an dan Sunnahnya dicela, berarti Al-Qur'an dan Sunnahnya pun tercela. Tercela. Ini yang diinginkan oleh mereka. Padahal mereka lebih berhak dicela. Mereka itu zindiq. Ya, mereka itu zindiq. Baik. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, supaya menjadi jelas bagimu orang-orang yang mencela ahlu hadis dan berpaling dari mazhab mereka, tidak diragukan lagi adalah orang-orang bodoh, zindiq dan munafik. Oleh karena itu ketika sampai kepada Imam Ahmad berita tentang Abu Qatilah yang mengatakan bahwa ahlu hadis adalah orang-orang buruk, pada saat ahlu hadis disebutkan di hadapannya di Mekah, maka Imam Ahmad bangkit seraya menyingsingkan bajunya sambil berkata tentang Abu Qatilah ini, zindiq, zindiq, zindiq. Di zaman Abu, apakah sekarang Imam Ahmad melakukan ghibah? Enggak. Tetapi ingin mempertahankan hadis dan juga pengikut hadis. Itu dia. Bukan ghibah itu. Ingin memberitahukan kepada kaum muslimin agar hati-hati dengan orang ini yang menyebut bahwa ahlu hadis kaum musyuk. Bahwa ahli hadis adalah orang-orang buruk. Maka Imam Ahmad ingin beramar ma'ruf nahi mungkar bahwa ini Abu Qatilah bahaya orangnya. Makanya beliau mengatakan zindiq, zindiq, zindiq. Lalu Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya karena beliau mengetahui maksud ucapan Abu Qatilah. Saya berkata, ya demikianlah para ulama Rabbani. Ulama Rabbani, ulama yang mengajarkan ilmu dasar sebelum ilmu tinggi. Ilmu dasar sebelum ilmu tinggi. Umat ini selalu waspada terhadap para da'i. Kelompok-kelompok yang mengajak pada kesesatan. Serta pada para spion mereka. Dengan maksud untuk memberi peringatan dan perhatian. Sehingga orang-orang baik itu tidak terjatuh ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat mereka. Sering sekali ahlu sunnah disebut sebagai kelompok buruk. Ya, agen Yahudi. Oh, ya. Agen Yahudi, apalagi? Hah? Antek-antek Yahudi sama aja. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sampai sekarang, di zaman sekarang. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah disebut dengan gelaran macam-macam. Nah, itu semua poin A yang kita bicarakan. Jadi yang poin, tiga poin tadi, ya, yaitu tentang pengertian hadis-hadis Rasul tentang perpecahan umat, kemudian hadis-hadis tentang Ta'ifah Mansurah, Firqah Najiyah, kemudian setelah itu sifat-sifat Firqah Najiyah dan Ta'ifah Mansurah, itu poin A. Poin B-nya kita pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Poin B-nya itu. Yaitu tentang nama lain dari orang-orang yang selamat. Nama lain dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang disebut dengan Al-Ghuraba. Bahasa Indonesianya orang-orang asing. Orang-orang asing. Asing dengan ajaran Islam di tengah kaum muslimin. Karena saking jauhnya sebagian kaum muslimin dari ilmu keislaman. Sehingga ajarannya dianggap asing. Yang disebut dengan Al-Ghuraba. Orang-orang asing. Al-Ghuraba. Bahasa Arabnya the strangers. Iya, memang seperti itu bahasa Arabnya, bahasa benuanya. Ya. Masih panjang perjalanan kita membaca kitab ini. Yang jelas, pada bab yang ketujuh ini, kata sepertinya bab yang paling panjang. Dan pengenalan manhaj. ya, bab yang paling panjang pengenalan manhaj. Antum sekarang paham siapa itu, apa itu perpecahan umat, apa itu ta'ifah mansurah, firqah najiyah, sudah paham insyaallah. Nah, nanti kita tinggal membicarakan dua poin dalam bab ketujuh ini, yaitu al-ghuraba, siapa mereka al-ghuraba, kemudian yang ketiga ahlu hadis, siapa mereka itu ahlu hadis. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa maksudnya jarah wa ta'dil? Jarah itu artinya mengoreksi. Ta'dil artinya membenarkan. Jarah artinya mengoreksi. Ta'dil artinya membenarkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan kata Imam Ahmad tadi kepada Abu Qatilah, masih ingat Abu Qatilah yang mengatakan bahwa ahlu hadis qaumus su, pengikut hadis itu orang-orang buruk. Kata Imam Ahmad apa? Dijarah oleh Imam Ahmad. Zindiq, zindiq, zindiq. Ya, itu jarah itu namanya. Ya, artinya dinilai buruk. Ya, jarah itu artinya penilaian buruk. Ta'dil penilaian baik namanya. Seperti misalkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau, kitab sejarah Syiar A'lamin Nubala, yang artinya dalam bahasa Indonesia orang-orang sejarah, orang-orang terkenal. Ya, beliau sering menyebutkan fulan, ya, al-imam, al-faqih, al-alim gitu. Ya, itu namanya ta'dil. Seorang imam ahli fikih, orang berilmu, orang yang ahli zuhud, itu namanya apa? Ta'dil. Artinya penilaian kebaikan. Orang ini dinilai baik. Tapi kalau jarah, itu artinya penilaian keburukan. Jarah namanya. Nah, itu banyak terjadi di zaman dulu. Di zaman periwayatan hadis. Ya, perawi ini soduk misalkan. Perawi ini jujur tapi kurang hafalannya. Perawi ini dhaif misalkan. Lemah, jarah. Itu jarah namanya. Kalau perawi ini thiqah, terpercaya. Perawi ini adil, bagus kepribadiannya. Bukan ahli maksiat, bukan tukang dusta. Nah, itu namanya ta'dil. Paham sekarang para ikhwah? Nah, itu pun berlaku di zaman sekarang. Kalau misalkan saya melihat sebuah kemungkaran dari seseorang, maka saya berhak untuk menjarah. Tidak boleh belajar kepada si fulan. Karena fulan begini, begini, begini, begini. Dia tukang sihir, dia dukun, dia tidak hafal hadis, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa ini-ini, manhajnya menyimpang. Itu namanya apa? Jarah. Dan jarah itu harus rinci. Sehingga orang benar-benar tahu, jarah itu harus rinci. Oh, dia kekeliruannya dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, Ustaz, apakah itu enggak ghibah? Enggak. Tujuannya apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Asalkan bukan menjadi pekerjaan umum, sering menjarah. Ya. Ini tidak benar. Ya. Barakallahu fikum mafik. Bagaimana kami yang baru belajar manhaj bisa mengklaim diri kami sudah bermanhaj dengan baik dan benar, sementara masih banyak sunnah-sunnah yang belum kami kerjakan. Apakah menolak kebid'ahan sudah cukup? Gini para ikhwan, agama itu bukan untuk mengklaim, agama itu untuk diamalkan. Anda ingin meniti jalan para salafus saleh, bermanhaj salaf, maka amalkan. Bagaimana beragama sesuai dengan para sahabat, itu dia. Kita tidak perlu sekarang mengklaim diri kita, saya salafi, saya athari, saya bermanhaj salaf. Enggak perlu, akan tetapi yang kita kerjakan adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Menuntut ilmu dari Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para sahabat dan amalkan ilmu tersebut. Itu dia. Ya, bukan tugasnya sekarang, saya mengklaim. Ini kenapa ada pengklaiman seperti ini? Karena sebagian orang menganggap bahwa salafiyah, ajaran salaf, ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, firqah najiyah, kelompok yang diberikan keselamatan, dianggap sebagai kelompok. Ada ketuanya, ada pemimpinnya, ada sekretaris bendahara, enggak ada. Kita ini pemahaman agama. Ya, pemahaman agama. Pemahaman agamanya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Ah, begitu. Ya. Jadi tugas kita bukan pengklaim. Saya mengklaim diri saya sekarang ahlus sunnah. Enggak. Tugasnya belajar ilmu agama. Kemudian setelah itu, apa? Mengamalkan. Apakah boleh menghibah ahlu bid'ah yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya tujuannya ingin memperingatkan kesalahan, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya dia sudah meninggal, maka yang kita ingatkan adalah kekeliruan, penyimpangannya. Penyimpangan terhadap agama, penyimpangan terhadap syariat, penyimpangan terhadap Al-Quran dan hadis. Itu yang kita ingatkan. Adapun fisiknya, orangnya, innahum kata Rasulullah SAW, innahum afdhal ila rabbih. Mereka sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui akan keburukan mereka. Allah yang lebih mengetahui akan nasib mereka. Allah yang lebih berhak untuk menentukan nasib mereka. Tapi kalau kita ingin mengingatkan tentang kesesatan pemikiran, kesesatan pendapat, maka boleh saja kita sebutkan. Ya, boleh saja kita sebutkan agar kaum muslimin mengetahuinya. Wallahu a'lam. Dan Islam ini para ikhwah gini, Islam itu dibangun dari dua hal. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Kita ketika berdakwah tidak cukup cuma amar ma'ruf saja. Oh, sudahlah, jangan mengatakan sesat-sesat, menyimpang-menyimpang, bid'ah-bid'ah, kopar kafir. Ya, sudahlah, jangan mengatakan itu. Nanti kita terpecah belah. Ah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendakwah yang paling utama, beliau melakukan basyiran wa nadhira. Beliau memerintahkan kepada yang ma'ruf, memberikan kabar gembira tentang surga, dan memerintahkan kepada yang mencegah kepada yang mungkar. Memperingatkan keras tentang neraka dan siksa neraka. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak bisa kita hanya berdakwah amar ma'ruf, keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini, tidak nahi mungkar. Karena khawatir, takut nanti dakwahnya ditolak. Enggak bisa. Agama Islam dibangun dibangun dengan dua hal. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan biasanya nahi mungkar ini yang sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Gelar-gelar yang disematkan kepada Rasulullah di alinea kedua di dalam halaman 573 di sana tertulis demikian pulalah yang dilakukan oleh ahlu bid'ah, semoga Allah menghinakannya. Pertanyaan kita, kenapa Pak penulis buku ini mendoakan ketidakbaikan kepada demikian? Iya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh mendoakan keburukan terhadap keumuman. Adapun keburukan kepada person tidak boleh. Misalkan la'natullah 'alal musyrikin. Semoga laknat Allah terhadap orang-orang musyrik. Boleh. Ya. Dan beliau menghinakan, semoga Allah menghinakan orang-orang pelaku bid'ah, karena memang pelaku bid'ah itu dosa besar, pelaku dosa besar. Maka pantas untuk mendapatkan doa tersebut. Ya, tidak mengapa. Ya, karena mendoakan keburukan untuk perbuatan buruk secara umum diperbolehkan. Atau untuk orang-orang secara umum yang menyimpang diperbolehkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma la'an Quraisy. Ya Allah, laknat orang-orang Quraisy. Maksudnya yang menyimpang dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh secara umum. Adapun secara person, semoga si fulan dilaknat oleh Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Meskipun tentunya lebih baik doa kebaikan. Ya, ahlu bid'ah semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini lebih santun, lebih baik dibandingkan mendoakan kehinaan, keburukan. Intinya para ikhwah, semua nasihat yang dibarengi dengan celaan sulit untuk diterima. Celaan sulit untuk diterima. Meskipun nasihat kita itu benar, benar, sudah benar 100%. Tetapi karena dibarengi dengan penghinaan, sulit untuk diterima. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.